Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali pagi ini tele dakwah bisa kembali hadir menjumpai Anda semua, yakni lomba berdakwah secara lisan. Dan Anda nanti bisa bergabung menjadi peserta dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jika sudah tersambung nanti, passwordnya adalah balighu anni walau ayah. Dan Anda harus menggunakan pesawat telepon rumah supaya kualitas suara Anda nanti terdengar jelas di studio. Dan juga tentu saja Anda harus mempersiapkan dari sekarang, karena nanti Dewan Hakim pun akan memberikan penilaian kepada Anda dengan kesiapan Anda yang maksimal. Tentunya konteks yang disampaikan nanti kita harapkan tetap sesuai dengan tema yang sedang kita perlombakan kali ini. Saya berdua ditemani oleh adik saya, yakni Putri Abad Senen. Assalamualaikum, Bud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Temanya segar. Apa ya tadi ya? Iya, betul sekali. Untuk tema pada kesempatan pagi hari ini adalah bekerja itu ibadah. Sekali lagi, bekerja itu ibadah. Jadi nanti kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit kepada para peserta semuanya untuk dapat berlomba mengeluarkan ekspresinya dalam berdakwah pastinya dengan tema hari ini, yaitu bekerja itu ibadah. Dan sudah hadir 2 orang Dewan Hakim yang akan menilai para peserta semuanya. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Haji Dede Rosada MA dan juga Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Yani. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Iya, dan Put, tentu saja nanti salah seorang dari Dewan Hakim kita akan memberikan arahan ya, pembekalan ya. Bagaimana cara yang terbaik di dalam menyampaikan dakwah bilisan ini, apalagi ini adalah lomba ya. Iya, betul sekali, karena nanti insya Allah sebagai pemenang terbaik akan mendapatkan tanda syukur dari kami di sini. Amin. Dan kita langsung persilakan saja tentu saja kepada salah satu Dewan Hakim kita, yaitu kepada Bapak Profesor Dr. Haji Dede Rosada MA untuk memberikan pembekalan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi TVRI yang saya hormati dan juga para peserta dari teledakwah yang saya cintai. Tema kita pada pagi ini adalah bekerja adalah ibadah. Dan salah satu yang saat ini saya melihat bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang penting dalam berdakwah adalah bagaimana madatul dakwah atau materi dakwah itu tersampaikan dengan baik kepada kelompok mad'u. Di sini ada soal scope, cakupan dari yang disampaikan, dan juga ada soal sekuensi, artinya urutan-urutan yang akan disampaikan itu bisa tersampaikan secara lebih sistematis sehingga para pendengar kita, mad'u kita, bisa memahami pesan-pesan dakwah itu dengan baik. Kemudian poin-poin yang juga saya kira bisa menjadi perhatian teman-teman semua yang akan ikutan dalam acara teledakwah adalah bahwa tema tentang bekerja adalah ibadah merupakan salah satu tema dari fikih sosial yang selama ini dalam wacana fikih itu sendiri tidak terlalu menjadi perhatian besar, sehingga masyarakat sampai hari ini belum begitu aware, belum begitu peduli, belum begitu memahami bahwa bekerja itu adalah ibadah dan ibadah yang dimaksud adalah ibadah sebagaimana dalam konsepnya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mungkin ada yang bagus untuk dicoba diintrodusir atau coba dieksplorasi oleh para peserta semuanya, coba menjelaskan bagaimana logika fikihnya, bagaimana prosedur berfikirnya sampai ada kesimpulan bahwa fikih bahwa bekerja itu adalah ibadah. Dari mulai dasar-dasar hukum yang digunakan sampai kepada prosedur kajian-kajian, sampai kepada analisisnya, sampai kepada kesimpulannya. Kemudian yang kedua, bahwa bekerja itu tidak hanya berbicara soal landasan berpijakan berpikir kenapa seseorang itu bekerja, tapi juga kita harus bisa menjelaskan tentang tujuannya itu apa, lalu prosesnya itu seperti apa, lalu kemudian hasilnya itu apa. Nah, semua karena basisnya adalah dalam paradigma sebuah perbuatan ibadah, maka dari tujuan, proses, dan hasil itu harus mempunyai konsistensi. Konsistensi nilai, konsistensi norma, dan juga konsistensi etika yang harus diperhatikan. Dan itu harus bisa menjadi sesuatu yang bisa dieksplorasi oleh teman-teman semuanya. Dan yang kemudian yang ketiga yang juga bisa dieksplor oleh para peserta dalam tera dakwah ini adalah bagaimana kenyataan empirik umat Islam di Indonesia, bagaimana mereka punya perhatian kepada bekerja ini, karena masih begitu banyak masyarakat kita, bahkan sampai saat ini tidak kurang dari 30 juta tenaga potensial yang masih tercatat sebagai orang-orang yang memang belum mendapatkan pekerjaan atau tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, lalu apakah kenyataan empirik seperti ini tidak tersentuh oleh norma-norma keagamaan, atau sejauh mana mereka memiliki tingkat kesadaran tentang bahwa bekerja adalah ibadah. Ini merupakan hal-hal yang bisa dicoba dieksplorasi oleh para teman-teman semuanya, sehingga menjadi pernyataan-pernyataan yang inspiring, yang cukup membangun inspirasi kepada warga Muslim Indonesia. Saya kira itu mungkin pengantar dari saya sebagai bahan-bahan yang bisa menjadi rujukan bagi para peserta tele dakwah pagi ini. Terima kasih. Ya, jazakallah Sabdi sudah memberikan pembekalan kepada kita semua. Ya. Dan silakan Anda semuanya pemirsa bergabung bersama kami di tele dakwah dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dan tema kita kali ini adalah bekerja adalah ibadah. Tentu saja Anda bisa mengeksplorasi sedemikian rupa tentang tema ini dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja kita mengawali pagi ini juga dengan aktivitas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bu ya. Iya, betul sekali, harus selalu begitu ya Kak Kiki ya. Dan juga nanti kita akan memberikan kesempatan waktu sebanyak 3 menit kepada para pemirsa semuanya, kepada para penyeru kebajikan untuk dapat berlomba sebaik-baiknya untuk mendapatkan kemenangan yang terbaik pastinya, untuk mendapatkan hadiah sebagai tanda syukur dari kami di sini. Dan kita masih menantikan di line telepon 5743476 dan 0215743478. Sekali lagi temanya adalah bekerja adalah ibadah. Mudah-mudahan tadi setelah diberikan pembekalan banyak mendapatkan masukan dan ilmu. Iya, ada wawasan ya. Ada persiapan, dan juga tentu saja mereka ini adalah para da'i dan da'iyah ya Bunda. Amin, insya Allah calon-calon nih. Iya, insya Allah, dan kami masih menantikan Anda. Jangan lupa kalau sudah tersambung nanti passwordnya adalah Balighu Anni Walau Aya. Cukup mudah untuk passwordnya. Sementara untuk persiapannya juga insya Allah kalau sudah mulai buka-buka ayat-ayat Al-Quran, insya Allah di sana akan ketemu ya ayat yang menjadi rujukan buat kita menyampaikan dakwah. Ada yang tersambung, Bud? Ya, silahkan kita terima dulu. Halo, ya. Assalamualaikum. Silahkan Bapak atau Ibu. Silahkan. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bapak? Balighu Anni Walau Aya. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana? Ahsin Mujofar. Di mana Pak? Tangerang. Tangerang, baik, sudah bisa dimulai ya Pak ya. Bekerja adalah ibadah. Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah pada pagi hari yang cerah ini kita mengikuti kajian yang akan membahas judul bekerja itu adalah ibadah. Saudaraku yang berbahagia, kenapa dengan bekerja? Apa gerangan bekerja sehingga bekerja dimasukkan dalam sebuah deretan yang bernuansa ibadah? paling tidak ada satu alasan yang sangat fundamental, yaitu di situ ada hablum minallah dan hablum minannas. Kita semua mengetahui, memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah kamu sekalian untuk membangun duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Hadis tersebut di atas memberikan sebuah dorongan, bahkan perintah kepada kita semuanya untuk bekerja, terus bekerja dan bekerja. Tidak boleh kita hanya berpangku tangan, berdiam diri, tidak berbuat apa-apa, tidak membuat sebuah kemanfaatan yang bisa kita rasakan dan dirasakan oleh manusia yang lain. Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa membuat manfaat kepada manusia yang lain. Marilah kita bekerja. Dengan bekerja kita bisa hasilkan sebuah produk yang bermanfaat kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, dan demi untuk kelangsungan kehidupan kita di dunia, baik secara pribadi maupun secara nasional. Dan utamanya nanti bekerja itu sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an An-Nisa 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Dan siapakah yang lebih baik di antara kamu sekalian, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita terus bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudofar, dan permulaan yang bagus, Pot. Cukup ya, lancar, bagus. Isi hanya, materinya juga bagus sekali. Bagus, luar biasa. Hanya saja memang sebagaimana pembekal aja sudah sering disampaikan ya oleh Dewan Hakim, bahwasanya ketika mengangkat dalil-dalil itu usahakan memang diperjelas ya, terutama ketika hadis nih, supaya ketika kita menyampaikan apakah ini hadisnya sahih atau hasan atau bahkan mungkin dhaif ya, supaya ketika menyampaikan kita tidak tersandung bahwasanya itu bukan hadis tapi kita bilang hadis. Nah, ini barangkali yang memang nanti akan ada catatan-catatan juga, penghimbauan-himbauan kepada para da'i dan da'iyah supaya ketika menyampaikan nanti tetap dalam frame-frame yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah kita. Ya, baik, dan sepertinya pun akan segera kita masuki azan subuh ya. Iya, waktu subuh ya, memasuki waktu subuh untuk wilayah Indonesia Jakarta, bagian barat ya, atau Jakarta dan sekitarnya. Dan jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali selepas yang berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di sini dalam acara Tele Dakwah, yakni lomba berdakwah secara lisan melalui pesawat telepon. Dan tema kita pada hari ini adalah bekerja itu ibadah. Sekali lagi, bekerja itu ibadah, dan kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit kepada para peserta semuanya, calon dai dan juga daiyah. Dan kita masih menunggu telepon dari Anda di line telepon 5743476 dan 0215743478. Dan sekali lagi, bagi Anda yang nanti keluar sebagai pemenang pada saat grand final nanti, jangan lupa untuk menyerahkan foto koran postcard karena nanti akan kita tampilkan di layar kaca pastinya. Sekali lagi, kita masih menantikan di line telepon 5743476 dan 0215743478 dengan tema hari ini adalah bekerja itu ibadah. Dan jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Sekali lagi, Baligu Ani Walau Ayah. Dan pastinya para peserta semuanya, calon da'i dan da'iyah, harus mempersiapkan materi secara bagus dan baik karena akan dinilai oleh dua orang Dewan Hakim yang memang sudah komprehensif di bidangnya masing-masing. Sekali lagi, kami masih menantikan partisipasi Anda di nomor telepon 5743476 dan 0215743478 dengan tema kita hari ini adalah bekerja itu ibadah. Dan mungkin perlu diperhatikan bahwa dari isi atau konten materi yang disajikan harus betul-betul sesuai dengan tema kita hari ini. Kemudian artikulasi, vokal, mukodimah dan segala macam harus betul-betul diperhatikan dengan baik agar Bapak dan Ibu sekalian dapat keluar sebagai pemenangnya. Karena insya Allah sebagai pemenang yang terbaik akan mendapatkan hadiah sebagai tanda syukur dari kami. Dan nantinya apabila keluar sebagai pemenang akan harus menyerahkan foto ukuran postcard karena akan ditampilkan pada saat grand final nantinya. Sekali lagi kami masih menantikan di line telepon 5743476 dan 0215743478 dengan tema kita hari ini adalah bekerja itu ibadah. Jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Ya, kita masih menantikan sekali lagi partisipasi Anda semua. 5743476 dan 0215743478. Dan pastinya banyak sekali para pemirsa yang sedang mempersiapkan materi yang akan disajikan nantinya dan mudah-mudahan saja sesuai dengan tema kita hari ini yaitu bekerja itu ibadah. Sekali lagi kami masih menantikan di line telepon 5743476 dan 0215743478 karena teledakwah ini merupakan lomba berdakwah secara lisan melalui pesan telepon untuk memberikan pencerahan dan juga tambahan ilmu pengetahuan dalam memahami makna dan arti ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita masih menantikan sekali lagi mungkin sedang mempersiapkan materinya, kemudian suaranya mungkin ya sudah sedang dipersiapkan untuk tampil sebaik-baiknya di line telepon 5743476 dan 0215743478. Sekali lagi apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Dan kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit bagi para peserta semua calon da'i dan juga da'iyah. Apakah sudah ada yang masuk? Silahkan Bapak dan Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya? Baligu Ani Walau Ayah. Alhamdulillah, dengan Ibu siapa dan di mana ini? Yeni dari Bogor. Ibu Yeni dari Bogor? Iya. Silahkan, sudah siap Bu? Iya, siap. Iya, bekerja itu ibadah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema Baligu Ani Walau Ayah hari ini bekerja itu ibadah. Jika kita mendengar kata ibadah, pengertiannya adalah segala sesuatu perbuatan manusia yang disukai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan, baik yang kelihatan maupun yang tidak, mulai dari syahadat sampai kepada iman dan akhlak, penggunaan lidah, melakukan tugas hidup pribadi dan keluarga, pekerjaan kemasyarakatan dan negara, semua itu ibadah dengan sesuai dengan ketentuan Allah. Namun artinya ibadah yang hakiki adalah bentuk kepatuhan dan ketundukan yang berpuncak pada sesuatu yang diyakini dan membuat kita berpasrah diri lillahi ta'ala, yakin pada Allah. Ibadah ada yang disebut ibadah khusus atau murni seperti salat, zakat, haji, sedangkan perbuatan baik lainnya akan bernilai ibadah bila dilakukan lillahi ta'ala. Contohnya bekerja. Firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia supaya mereka menyembah atau beribadah padaku. Satu lagi tentang surat yang membicarakan tentang ibadah. Al-Baqarah ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh manusia, beribadah pada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jelas sekali pada ayat tadi, bila kita beribadah pada Allah dengan ikhlas dan ridho akan meningkatkan ketakwaan kita pada Allah. Ada tiga hal yang menandai keberhasilan seseorang mencapai hakikat ibadah. Yang pertama, kita tidak menganggap apa yang ada dalam genggaman kita sebagai milik pribadi, tapi sebagai amanah dan di depan Allah. Yang kedua, segala aktivitasnya berkisar pada apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menyadari segala sesuatu karena kehendak Allah, apakah memastikan segala sesuatu untuk dilaksanakan atau dihindari sesuai dikaitkan dengan kehendak Allah. Hamba Allah yang manapun yang berusaha bekerja di atas muka bumi dan tetap pendirian, jujur untuk memperoleh makan dan pakaian dan ikhlas mengerjakannya, maka Allah akan datang menolong dalam usahanya. Sehingga diberi kemudahan rezeki, Allah memberikan jalan untuk mendapatkan rezekinya. Kaitannya dengan tema kita, bekerja itu ibadah. Bila kita bekerja dengan berbagai profesi, profesi kita niatkan karena Allah akan bernilai ibadah. Sehingga kita menjadi muttaqin atau orang yang bertakwa. Dan Allah berjanji untuk orang yang bertakwa, maka Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ibadah bukan hanya salat dan zakat, tapi semua perbuatan yang baik merupakan nilai ibadah. Baiklah, itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Yeni ya, dari Bogor dan cukup lancar ya. Di belakangnya tersambung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya? Iya, dari siapa, di mana nih Pak? Mas Sofyan, Tarakan, Kalimantan Timur. Oh iya Pak Sofyan ya. Sudah tahu tema kita kali ini ya? Iya, insya Allah, Mas. Baik, silahkan. Ya. Bekerja itu ibadah. Silahkan, ibadah. Pak. Ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal'akibatu lil-muttaqin wala'ulu'an illa lal-zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin para pemirsa, ikhwana pemirsa TVRI rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatish sholati fantasiru fil ardi wa batagu min fadlillah. Artinya, apabila ibadah salat telah kau selesaikan, bertebaran di muka bumi dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengindikasikan bahwa ibadah bukan hanya ibadah mahdoh, yaitu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah ada sosial kemasyarakatan, yaitu ablum minannas juga, hubungan baik dengan sesama manusia. Ya, itulah. Oleh karena kita diperintahkan oleh Allah sebagai hamba Allah untuk beribadah, yaitu bukan hanya bekerja. Terkadang kita sebagai hamba Allah berpikiran sempit, ibadah hanya ibadah mahdoh saja, yaitu zakat, puasa dan lain sebagainya. Tapi di sisi Allah ibadah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bernilai ibadah juga di sisi, tergantung dari niat seorang hamba. Innamal a'malu binniyat, seperti hadis Hasan ya, yang diriwayatkan atau Bukhari. Oleh karena itu hadirin, marilah kita beribadah dan bekerja sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang-orang yang lemah, karena di hadis lain Nabi Muhammad bersabda, al-mu'minun qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minin da'if. Mu'min yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mu'min yang lemah. Hadis Muslim. Ya, sekianlah yang dapat anda saya sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf, kesalahan dari ana pribadi, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sofyan dari Kaltim. Silakan penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Dengan Bapak Haji Kholiubi. Pak Haji Kholiubi di mana Pak? Di Tangerang. Tangerang, silakan langsung dengan bekerja itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Dewan Hakim, Bapak Ibu pembawa acara dan pemirsa TVRI di mana saja berada. Tema kita kali ini adalah bekerja itu ibadah. Memang kalau kita bolak-balik kitab Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita harus bekerja dan berusaha. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila kamu selesai sembahyang, bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Tuhanmu dan berzikirlah kepada Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Menurut kitab tafsir, artinya daripada bertebarlah di muka bumi ialah berdagang, tijarah, dan arti kurnia Tuhan ialah rizki yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti ayat ini ialah kalau kamu sudah selesai sembahyang, maka berusahalah mencari rizki, umpamanya dengan bertani, berdagang, bertukang, menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai swasta, atau menjadi guru, muallim, dosen, dokter, dan sebagainya. Tetapi ingatlah Tuhan, ingatlah Allah Subhanahu wa taala di dalam berusaha tersebut, dan janganlah melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mencuri, riba, dan sebagainya, korupsi dan sebagainya. Itu semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niatkan kita di dalam pekerjaan tersebut, kalau sudah mencapai sesuatu, kalau sudah hasil sesuatu, ingatlah untuk bekal menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita beribadah kepada Allah, mencari bekalnya pun itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam kaidah syar'i diterangkan, lil wasail hukmul maqasid. Dan juga menafkahi keluarga adalah ibadah, maka berusahanya pun ibadah. Menolong orang banyak adalah ibadah, dan berusaha untuk menolongnya pun itu ibadah. Dan jelas ayat ini menyuruh kita untuk bekerja dan berusaha. Janganlah berpaku tangan saja, janganlah hanya hanya mengandalkan takdir saja, janganlah hanya pengangguran dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah juga diceritakan di dalam ayat lain, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha, An-Naba ayat 10-11. Dan jadikanlah malam sebagai istirahat dan siang untuk mencari kehidupan. Dan ayat lain Allah berfirman, laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum. Tidaklah dosa kalau kamu mencari karunia rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pesan singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tampaknya rapat sekali. Kita coba langsung sapa. Assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus. Dan kita masih nantikan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tema yang sedang dilombakan kali ini adalah bekerja itu ibadah. Silakan Anda bisa mempersiapkan dengan membuka surah di ayat-ayat Al-Surah atau ayat-ayat Al-Quranul Karim, juga hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai rujukan Anda, sehingga apa yang Anda sampaikan tetap dalam koridor yang sahih dari kaidah syariah yang ada. Coba kita sapa kembali dari yang sudah masukinnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Balighu anni walau ayah. Iya, dari siapa, di mana nih Pak? Pak Supriyadi di Kemiri Tangerang. Sukani. Supriyadi. Iya, ya. Silakan Pak, temanya adalah bekerja itu ibadah. Waktunya 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Dewan Hakim, Bapak Ibu pembawa acara dan pemirsa TVRI yang berbahagia. Berangkat dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abi Umamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faqara rajuli fi baitihi wa ahlihi wa walidihi wa khadamihi fa huwa lahu shadaqah." Yang artinya adalah seorang memberi nafkah di rumahnya, dimakan oleh keluarga dan pembantunya, maka baginya itu adalah sedekah. Maka dengan demikian jelaslah dengan nyata bahwa kita bekerja dan kita mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, anak dan istri kita, itu adalah merupakan ibadah. Dikarenakan apa? Dikarenakan anak istri kita tersebut merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi tentu pula dengan harta atau nafkah yang bersih dan halal, dan bukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mencuri, menipu, korupsi, riba dan sebagainya. Dikarenakan daging yang tumbuh dari hasil makanan yang haram, maka api nerakalah yang paling utama baginya. Tidaklah dipandang hina pekerjaan yang hina menurut manusia. Kalau pekerjaan itu halal bagi Allah, sangat mulia di sisinya. Lebih baik jadi tukang sampah daripada seorang mafia yang bergelimang harta benda, kemewahan dunia, naik mobil, turun mobil, makan di restoran, tidur di kasur yang empuk, tapi dari hasil korupsi, menipu dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah pesan singkat ini saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyadi dari Tangerang. Iya, dan tentu saja kepada dai-dai yang lain untuk bisa tetap memaksimalisasi waktu yang ada, ya. Karena setiap detik sangat berharga untuk Anda menyampaikan pesan-pesan hikmah Anda. Dan tentu saja ketika Anda nanti sudah tersambung, Anda juga harus senantiasa dalam keadaan fight gitu ya, untuk masalah wawasan-wawasannya jangan sampai tertinggal untuk menyampaikan uraian-uraian Anda, karena uraian Anda pun akan sangat bermakna untuk ditangkap atau dicerna oleh kita semuanya, ya. Baik, jangan kemana-mana pemirsa semua, karena kami masih akan kembali selepas yang berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di sini dalam acara Tele Dakwah. Dan sekali lagi tema yang kita perlombakan pada hari ini adalah bekerja itu ibadah. Dan jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Kita masih menantikan partisipasi Anda di line telepon 574-3476 dan juga 021-574-3478. Silahkan bagi da'i dan juga da'iyah yang ingin berpartisipasi, kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Silahkan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, passwordnya? Passwordnya Balighul Anni Alal Bayah. Balighul Anni Walau Ayah. Balighul Anni Walau Ayah. Bayah. Walau Ayah. Walau Ayah. Baik, ya. Dengan Ibu siapa dan di mana ini? Sri Rahayu Fitri ya. Bu Sri di mana, Bu? Di Kuciran Mas Permai Tangerang. Tangerang. Baik, sudah siap ya? Iya. Silakan, bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuru dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dede Rosad Rusta'adah Ilham MA beserta stafnya, yang terhormat Bapak Dr. Andes Selamat Handoko dan keluarga, yang terhormat Ibu Hajah Erlina Asnah dan keluarga, yang terhormat keluarga Bapak Ali Hasan dan keluarga, yang terhormat Bapak Almarhum Ali Yahya dan keluarga, dan seluruh staf dan karyawan TPRI, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, puji syukur kami sampaikan dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dalam acara Tele Dakwah TVRI ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya. Tema kita pagi ini adalah bekerja adalah ibadah. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, fa iza fuditi sholatu fantasiru fil ardi wabatahu amini fadlillahi wadhkurullaha kasiron. alallakum tufkihun, yang artinya apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Allah la ilaha illallah, Allah satu, Bu. Kalau urusan pakai bedak make up itu nol, jadi 1 tambah 0 10. Belum masak air, Bu, nol, jadi 1 tambah 0 tambah 0 100. Bu, Allah menurunkan Rasulnya bersabda lewat HR Ibnu Majah yang berbunyi, man arsala nafaqatan fi sabilillahi wa aqama fi baitihi falahu bikulli dirhami sab'u mita'i tati dirham wa man ghur zabi nafsihi fi sabilillahi wa anfaqu fi wajhi dhalika falahu bikulli dirhamin sab'u minatin alfi dirhami summa talahazihilariyataha. Siapa yang menderbakan hartanya fisabilillah sedang ia sendiri tidak tinggal di rumah, maka tiap dirham mendapat pahala 7.000 dirham. Dan siapa yang... Iya, Ibu Sri, sayang sekali waktunya habis. Waktunya ya. Tapi enggak apa-apa. Kami sangat terima kasih ya. Luar biasa, cukup lancar, dan Dewan Hakim pun tentu saja sudah mengorat-orat gitu ya, nilainya sedang diberikan dan sedang ditulis tentu saja. Di belakangnya tersambung kembali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya? Balilu Andi Waluaya. Iya, dari siapa, di mana? Dari Bapak Imam di Surabaya. Iya, sudah tahu temanya ya Pak ya? Tahu. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat sebuah firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita tahu bahwa ibadah bukan hanya sholat puasa saja, tapi yang dinamakan ibadah kata Rasul, likulli ma yuhibbullahu wa yarbahu, yaitu setiap suatu perkataan maupun perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah itu pun termasuk ibadah. Saudara bekerja untuk menghidupi anak istri diniatkan karena Allah itu pun termasuk ibadah. Mengapa bekerja juga termasuk ibadah? Karena Rasulullah sadar bahwa manusia hidup di dunia ini butuh makanan dan pakaian, yang mana pakaian dan makanan hanya bisa diperoleh dengan uang, dan uang hanya bisa didapat dengan cara bekerja. Jangan mimpi saudara akan dapat uang hanya berkata bim salah bim abrakadabra. Jangan mimpi saudara akan dapat uang hanya duduk di masjid wirid dan berdoa saja. Gak mungkin, kata Sayyidina Umar, sebab waqad alima anna sama'a la tumtiru zahaban wala hubbatan, karena langit ini, kata Sayyidina Umar, tidak akan pernah menurunkan hujan emas dan perak. Oleh karena itu Allah berpesan, apabila kamu selesai sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtahu min fadlillahi, dan carilah karunia Allah. Mari kita giat bekerja agar kita terhindar dari kekafiran. Sebab ada suatu makalah, kadzal faqru ayyakuna kufra, bahwa kemiskinan bisa menyeret seseorang ke dalam kekufuran. Berapa banyak saudara kita yang rela menjual agamanya demi memenuhi kebutuhan jasmaninya. Berapa banyak saudara kita yang tidak punya pekerjaan nekat mencuri demi sesuap nasi. Silakan Anda bekerja apa saja, tapi tetap di bawah satu kaedah, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Karena bagaimanapun pentingnya kehidupan dunia, tetap wal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Silakan Anda bekerja, tapi jangan lupa sholat. Silakan Anda kerja keras, tapi jangan lupa zakat. Mari kita bekerja dengan niat karena Allah, agar pekerjaan kita ini bernilai ibadah. Kiranya apa yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam dari Surabaya. Alhamdulillah, peserta pertama ya dari daerah Jawa Timur. Iya. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak passwordnya. Dari Peliwani Walau Ayah. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana? Di Jakarta. Pak Arif. Iya. Iya, silakan, bisa langsung dimulai Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasyukrulillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar atau pemirsa televisi Republik Indonesia, bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita mendapat kesempatan untuk balighu anni walau ayah. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil fa sawfa ta'lamun. Artinya, katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui hasil pekerjaanmu itu. Dari firman Allah ini kita bisa pahami bahwa bekerja adalah tiang agama. Bekerja adalah tiang negara. Karena tanpa bekerja kita tidak akan memperoleh harta untuk modal menegakkan ajaran agama. Dan yang lebih penting lagi dari bekerja ini adalah menciptakan lapangan kerja. Betapa banyak ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran yang bisa ditafsirkan, dirikan perusahaan, ciptakan lapangan pekerjaan, dan bayar pajak. Tetapi sayang sampai detik ini belum ada yang mampu menafsirkan ayat tersebut, sehingga walaupun negara kita mayoritas penduduknya Muslim, tetapi mayoritas pengangguran. Oleh karena itu, melalui kesempatan pada pagi hari ini, saya mengajak, mari kita memulai dari diri kita sendiri. Memulai dari hal-hal yang kecil. Kalau kita tidak bisa menciptakan pekerjaan, setidak-tidaknya kita menghargai pencipta lapangan kerja. Inilah yang dibutuhkan oleh bangsa kita adalah muhasabah, introspeksi. Al-kayyisu mandana nafsah. Orang yang cerdas itu orang yang mau muhasabah. Tanpa muhasabah, negara kita tetap akan banyak musibah. Pendengar atau pemirsa televisi Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menggugah hati para pemirsa, termasuk khususnya diri saya sendiri. Demikian lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arif di Jakarta. Cukup lancar ya Put ya. Alhamdulillah. Dan bagus sekali isinya. Iya. Kita masih nantikan di belakangnya. Silakan Anda bisa bergabung para da'i dan da'iyah. Tampaknya ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya? Balighani walau ayah. Ya, dari siapa di mana nih? Dengan Kurniadi di Sulawesi Selatan. Ya, sudah tahu tema yang sedang diperlombakan ya? Bekerja itu adalah ibadah. Ya, silahkan, waktunya 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita pada kesempatan ini dalam siaran tele dakwah dengan masalah bekerja itu adalah ibadah. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan kita, mari kita membuka Al-Quranul Karim, surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, wa qul ya'malu fa sayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun asaturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasul-rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kalau kita memahami ayat tersebut, seakan-akan Allah menjadikan pekerjaan itu menjadi kewajiban bagi umat manusia, karena dengan pekerjaan manusia bisa mencapai apa yang dia inginkan, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi walaupun hasil pekerjaan kita dapatkan di dunia, maka tunggu saudara, hasil pekerjaan itu akan kita dapatkan di akhirat kelak, di depan orang-orang mukmin, di depan rasul-rasul Allah. Maka Allah akan meninggikan derajat kita pada waktu itu. Nabiullah Muhammad SAW telah bersabda, wahai manusia, wahai umatku, bekerjalah kamu bukan untuk mencari uang dan kebahagiaan dunia, tapi bekerjalah kamu untuk mencari keridhaan Allah dan beribadah kepadanya. Oleh karena itu saudara, jangan selalu merasa rugi dengan hasil pekerjaan kita, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang gaib dan nyata. Mungkin hari ini kita tidak bisa mencapai pekerjaan itu, tapi insya Allah Allah akan memberikan hasil pekerjaan itu di hari kemudian. Oleh karena itu, saya menutup perjumpaan ini dengan mengucapkan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kurnia. Iya, Mas Kurnia dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Baik, dan kita masih menantikan partisipasi Anda. Silakan Bapak dan Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya. Baleto Adni Walau Ayah. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana ini Pak? Si Pak Anto di Jakarta Timur. Pak Anto, baik, sudah siap Pak Anto ya? Oke, siap insyaallah. Silakan, bisa langsung dimulai Pak, 3 menit waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Allah menciptakan manusia tidak lain, tidak bukan, tentulah untuk beribadah kepada Allah semata. Sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menginginkan semua yang kita lakukan dalam hidup ini menjadi ibadah kepadanya. Bagaimana setiap usaha dan perbuatan kita agar menjadi ibadah kepada Allah? Misalnya bekerja. Bekerja atau mencari nafkah agar menjadi ibadah kepada Allah harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, niat yang benar-benar karena Allah. Karena Rasulullah bersabda, semua perbuatan tergantung daripada niat kita. Jadi kalau kita bekerja bukan niat karena Allah, jadi sekali lagi itu belum bernilai sebagai ibadah. Yang kedua, pelaksanaan mesti benar, tidak melanggar syariat. Artinya laki perempuan tidak boleh campur, jangan sampai melebihi batas dan jaga auratnya. Yang ketiga, perkara atau subjek yang ingin dikerjakan jelas sah atau halal menurut syariat. Kalau kita menjadi pedagang, berdaganglah barang-barang yang tidak melanggar syariat. Jangan melanggar seperti menjual minuman keras dan segala yang diharamkan oleh syariat. Yang keempat, natijah atau hasil mesti benar, bukan untuk foya-foya dan menumpuk-numpuk harta. Itu harus diyakini bahwa betul-betul itu sebagai karunia dari Allah. Hasilnya harus kita keluarkan zakatnya, kita bersyukur kepada Allah. Itulah yang hasil yang keempat. Yang kelima, jangan meninggalkan perkara-perkara yang pokok. Dalam kita bekerja, pada datang waktu sholat kita harus sholat. jangan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang ajas ini. Jadi itulah bagaimana atau pekerjaan kita lakukan memenuhi kelima syarat tersebut menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan pada pemirsa, tidak semua bekerja itu ibadah. Jangan semua kalau kita globalkan bekerja itu ibadah. Jadi sekali lagi bahwa ibadah atau bekerja itu harus memenuhi lima syarat. Wabihi wabluhalam yang benar Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto dari Ciputat. Dan tampaknya Pak Anto adalah peserta terakhir untuk kesempatan kali ini. Iya, betul sekali. Dan mungkin kita informasikan untuk tema minggu depan adalah membangun keluarga Islami. Sekali lagi, membangun keluarga Islami untuk tema minggu depan. Jadi bisa dipersiapkan mulai dari sekarang, ya Kak ya. Iya, betul. Subhanallah. Dan sebelum nanti kita menyimak siapakah penyampai terbaik ya, atau da'i-da'iyah terbaik dalam kesempatan kali ini, kita akan terlebih dahulu menyimak juga ya Put ya, menyimak ulasan yang akan disampaikan langsung oleh Dewan Hakim Bita kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Yani. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah kami memperhatikan, mendengar apa yang tadi sudah disampaikan, ada hal-hal yang perlu diingatkan kembali bahwa dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah sangat penting bagi kita untuk memperhatikan aspek bagaimana apa yang kita sampaikan itu muatannya padat tetapi dengan waktu yang singkat dan sistematikanya sebaik mungkin sehingga mudah dipahami oleh para pendengar. Yang kedua adalah penggunaan dalil yang memadai, yang cukup. Al-Quran, hadis itu perlu kita kemukakan biar supaya argumentasi dari apa yang kita kemukakan itu berdasar. Yang ketiga adalah bagaimana dalil hadis itu diaktualisasikan dalam konteks kekinian. Di antara yang tadi sudah dikemukakan misalnya tidak ada ulasan tentang ungkapan rezeki itu di tangan Tuhan misalnya. Bagaimana itu menjelaskan rezeki di tangan Tuhan? Sebab banyak orang malas tidak mau usaha hanya karena mengatakan rezeki itu di tangan Tuhan. Begitulah seterusnya. Sehingga ada aspek-aspek yang aktual dalam kehidupan kemasyarakatan kita yang perlu kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karenanya dakwah yang mau kita sampaikan itu memang membutuhkan persiapan yang matang. Dengan persiapan yang matang itu setengah keberhasilan insya Allah bisa kita capai. Ini saya kira hal-hal yang penting untuk dikomentari. Demikian. Baik, jazakallah kepada Ustadz Ahmad Yani yang sudah menyampaikan ulasan sekaligus barangkali masukan-masukan kepada para da'i-da'iyah yang tadi sudah menyampaikan ceramahnya atau dakwahnya untuk kesempatan kali ini. Pemirsa sekalian, tibalah kita sampai pada saatnya di mana kita akan mengumumkan siapakah da'i-da'iyah terbaik dalam kesempatan kali ini. Dan untuk itu akan disampaikan oleh MC kita juga, yaitu Putri Ambassador. Siapa Put? Baik, pemirsa, untuk pemenang pada hari ini jatuh kepada Bapak Kolyubi dari Tangerang dengan jumlah nilai 183. Sekali lagi selamat dengan jumlah nilai 183 kepada Bapak Kolyubi dari Tangerang untuk mempersiapkan foto ukuran postcard nanti pada saat grand final akan ditampilkan di layar kaca. Selamat sekali lagi. Ya, barakallah ya kepada Pak Kolyubi dan tentu saja kepada da'i-da'iyah. Kami kembali informasikan bahwa tema untuk pekan depan adalah membangun keluarga Islami. Anda bisa persiapkan dari sekarang. Akhirnya kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kebersamaannya. Ilahi kafi amanillah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.